Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum. Ikhwan anzakumullah. Hari ini kita akan mengawali kajian rutin kita dari insyaallah binillah kajian rutin kita dari kitab Syarhu ad-durusil muhimmati li'ammatil ummati, yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, yang meninggal tahun 1420 atau tahun 99, dan disarah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin al-Badr hafizahullah. Judulnya adalah sarah. Sarhu itu penjelasan. Ad-durusi jamak dari dars, kajian-kajian. Al-muhimmati yang penting. Li'ammatin ummati li'amma, untuk keseluruhan secara umum. Al-ummah, kepada umat. Jadi ini berkaitan dengan penjelasan kajian-kajian yang penting bagi umat. Paham ya di sini? Aslinya adalah bukunya tipis. Setengahnya ini. Setengahnya ini. Atau ya, kurang dari sepertiga buku ini segini. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah dengan penjelasan yang bagus sekali. Nah, ini dengan izin Allah, setiap paginya kita akan belajar ini dari setelah subuh, kemudian sampai syuruk, kecuali hari Jumat. Hari Jumat tidak ada kajian. Muqaddimatun. Qala mu'allif rahimahullah, qala Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام سميتها الدروس المهمة لعامة الأمة واسأل الله أن ينفعنا بها المسلمين وأن يتقبلها مني إنه جواد كريم. Syekh bin Bas rahimahullah, Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Antum tahu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Rabb seluruh sekalian alam. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat itu bagi orang-orang yang bertakwa. Akhir kesudahan yang baik ini bagi orang-orang yang bertakwa. Wassallallahu wassalama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selawat Allah dan salam tercurah kepada hamba-Nya dan rasul-Nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan begitu juga bagi keluarganya, wa ashabihi, dan sahabatnya ajmain seluruhnya. Amma ba'du, fahadihi kalimatun, ini adalah beberapa kalimat mujazatun, yang sangat sangat padat isinya tapi ringkas, itu mujazatun. Fi bayani, dalam penjelasan, ba'di sebagian, ma yajibu, ya, ma yajibu, apa yang wajib, an ya'rifahu al-amatu, agar bisa diketahui oleh al-amatu. Ammah ini adalah kebanyakan kaum muslimin. An dinil Islam, tentang agama Islam. Samaituha, aku namakan, ya, aku namakan kalimat-kalimat tadi kumpulan, kumpulan tulisan tadi, maksudnya ad-durusu al-muhimmatu, kajian-kajian yang penting, li'amatil ummati, untuk keseluruhan umat. Wa as'adullaha, aku meminta kepada Allah, an yanfa'a bihal muslimina, agar ini bisa bermanfaat buat kaum muslimin. Wa an yataqabbala minni, dan agar Allah mengabulkan ini semata-mata, ya, istilahnya yataqabbalaha minni, Allah menerima, mengabulkan dariku, ya, tentang amalan menulis kitab tersebut. Innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah itu jawad, Allah maha pemurah lagi maha penyayang. Asyarhu, penjelasan di sini, qala, ya, syarih hafidhahullah Syekh Abdul Muhsin, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Badr hafidhahullah, mengatakan hadi muqaddimatun baina yaday hadir risalah istahallaha rahimahullah bihamdillahi wa thana'i alaihi jalla fi alah bima huwa ahluhu, bima huwa ahluhu wa bayan anna al-aqibata al-hamidata wal-ma'ala al-karima fi dunya wal akhirah li ahli taqwa wa hum al mulazimuna li ta'atillahi al mujaniyuna li ma'asihi al mu'tamiruna bi awamirihi al muntahuna an nawahihi al amiluna li naili ridahu wal fawz bi karamatihi tabaraka wa ta'ala yawm laqahu yauma laqahu. Ini adalah muqaddimah, ya, pembukaan. Baina yadai hadhihi risalah, yang ada di hadapan risalah ini, di awal risalah tersebut, ya. Risalah ini maksudnya risalah ad-durus muhimmah. Ya, istahallaha rahimahullah bihamdillah. Syekh bin Bas rahimahullah memulainya dengan alhamdulillah, ya, dengan pujian kepada Allah, wassana, sanjungan kepada Allah Azza wa Jal, jalla fi'alah, Allah itu mulia dalam ketinggiannya, bima huwa ahluhu, dengan apa yang menjadi, bima huwa ahluhu, ahluhu maksudnya di sini bahasanya orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal akan mendapatkan nama wabayan di sini, ya, wabayani annal akibata, dan penjelasan bahwasanya akibat alhamidata, akibat yang baik, wal ma'al al karima, dan tempat yang dijadikan kembalinya yang terbaik juga, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat, li ahli taqwa, diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa, wahum, dan mereka itu ahli taqwa itu yang bagaimana, ahli taqwa itu adalah yang wahum al mulazimuna li ta'atillah, orang yang senantiasa berkomitmen dengan ketaatan kepada Allah. Al-mujanibuna lima'asihi, orang yang senantiasa menjauhkan diri dari kemaksiatan kepada Allah. Wal-mu'tamiruna bi'awamirihi, dan senantiasa melakukan apa yang Allah perintahkan. Al-muntahuna an-nawahihi, dan mencegah diri dari apa saja yang telah Allah larang. Al-amiluna, dan orang-orang yang beramal. Linaili ridahu wal-fawza bikaramatihi. Jadi al-amiluna, orang-orang senantiasa beramal. Linaili ridahu wal-fawzi bikaramatihi, untuk mendapatkan ridhonya dan kemenangan. Bikaramatihi, dengan kemaha pemurahannya Allah. Tabaraka wa ta'ala, Allah maha suci dan Allah maha tinggi. Yauma laqahu, hari di mana dia akan bertemu dengan Allah azza wajalla. Wa bisolati wassalami, dengan salat dan salam. Ala rasuli al-mujtaba, kepada kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-mujtaba, yang di situ adalah rasul terakhir, pamungkas. Wan nabiyul mustafa, dan nabi yang dipilih. Khiratillahi tabaraka wa ta'ala, sebaik-baik yang Allah pilih, pilihannya Allah azza wa jal. Tabaraka wa ta'ala, min khalqihi, dari makhluknya. Wassofwati ibadihi, dan yang paling bersih dari hamba-hambanya. Salatullahi wa barakatuhu alaihi, salawatnya Allah dan keberkahannya tercurah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma bayyana annaha mujazatun, kemudian Syekh bin Bas rahimahullah menjelaskan bahwasanya dan mujazatun, ringkas, padat. Laisa fiha tulun mumillun, tidak ada di dalam buku tersebut, itu adalah kajian yang panjang, yang menjemukan, membosankan. Wala ikhtisarun mukhillun, dan tidak terlalu pendek sehingga menyebabkan tidak ada isinya sama sekali. Faham? Bal fiha ijazun, namun di dalamnya itu ada ijaz, ada sesuatu yang ringkas tapi padat, maknanya banyak. Wa suhulatu ibaratin, dan ibarat ungkapan-ungkapan yang mudah. Ya. Waqtisarun ala ma yuhaqqiqul maqsuda, dan ringkas dalam mengaplikasikan apa yang dituju. Biidznillahi, dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Wa khassaha fi bayan ba'di ma yajibu an ya'rifahu al-'ammatu. Alhamdulillah. Yes. Wa khassaha, dan pengkhususan dalam risalah ini tentang apa? Fi bayani, dalam penjelasan. Ba'di, sebagian. Ma yajibu an ya'rifahu al-'ammatu, apa yang orang-orang awam, ya, kebanyakan orang itu harus mengetahuinya. Ai min wajibatid dini wa daruriyatihi, kewajiban-kewajiban agama dan yang paling penting dari agama. Wala siyama, terlebih lagi. Mala yu'darul mar'u bijahlihi, terlebih lagi apa saja yang seseorang itu tidak diterima alasannya dengan kebodohannya. Paham? Artinya tidak boleh orang itu bodoh tentang agamanya, tidak ada udur baginya. Sehingga apa? Ini sesuatu yang paling penting. Kalau yang paling penting, kayak misalnya antum makan nasi, itu sesuatu yang penting, ya enggak? Nek enggak makan nasi, enggak makan. Makan nasi itu adalah sesuatu yang penting. Kalau tidak ada nasi, maka bukan makan. Dikasih apa saja lapar. Ini sama halnya seperti ini. Jadi suatu dari bagian agama ini tidak ada alasan sama sekali. Kalau dia ditanya, gak tahu kok. Saya gak tahu. Mosok kayak gak tahu. Kayak misalnya, antum ditanya, surat apa yang hafal? Surat Al-Fatihah. Mosok surat Al-Fatihah gak tahu. Ya. Muslim yang bagaimana gak hafal Al-Fatihah? Faham maksudnya di sini? Ya. Ya. Ma'a ba'dil masail allati hiya minal mustahabbati wa laysat minal fara'id lakinnaha minal umuril muhimmati allati yanbaghi 'alal 'amatil ummati an yu'naw biha. Nah, bersamaan dengan sebagian permasalahan yang dia ini termasuk mustahabat, anjuran. Ya, mustahabat, anjuran saja. Artinya hal-hal yang sangat dianjurkan bagi setiap muslim untuk bisa melakukannya. Bukan suatu walaisat minal faraid, bukan suatu yang menjadi wajib. Ya, dianjurkan maksudnya ini disunahkan. Lakinnaha, namun dari permasalahan tersebut, minal umuri muhimmah, ini adalah perkara-perkara yang penting. Walaupun itu bukan wajib, tapi itu penting. Itulah. Allati yanbaghi 'ala 'ammatil ummati an yu'naw biha. Selayaknya bagi ya umat itu untuk bisa mengetahuinya, memahaminya ya, dari perkara-perkara yang dianjurkan tersebut. Bukan berarti kemudian saya yang wajib-wajibnya saja, yang sunah-sunahnya enggak. Enggak. Tetap harus faham. Wa sammaha, dan Syekh memberikan judul menamainya adalah ad-durusul muhimmatu li'ammatil ummati. Ya, materi-materi kajian yang penting bagi umat. Wa huwa ismun mutabiqun lil musamma. Ini adalah nama yang sesuai dengan apa yang dinamakan. Nama yang sesuai dengan apa yang dinamakan. Contohnya misalnya nama sesuai apa yang dinamakan. Ada orang namanya ini, nama aslinya dari orang tuanya gendut, karena memang badannya gendut ya. Ini kakak anak panggilannya, karena kecilnya gendut maka dipanggil gendut. Kalau sekarang sih enggak ya. Jadi di sini kaitannya apa? Sesuai nama, sesuai dengan apa yang dinamakan ya. Makanya ketika dikatakan ad-durus muhimmah li'amatil ummah, kajian-kajian penting bagi umat, itu karena nama ini, judul ini cocok. Wa unwanun muwafiqun lil makna, dan judulnya sesuai dengan makna. Alladhi ishtamalat alihi hadhi risalah, apa yang menjadi kandungan dari risalah ini, dari buku ini, cocok. Fahya rutibat tertiban badi'an ala hayati durusi, dan ini susunannya disusun berdasarkan ya dengan susunan yang rapi sesuai dengan kajian. Jadi ada ad-darsul awal, ats-tsani, ats-tsadisu ila akhir. Jadi setiap kajian ada kajian pertama, kajian kedua, kajian ketiga. Jadi bukan kemudian terus menerus, tidak, tapi setiap kajian itu pembahasan satu, kemudian yang kedua, yang lainnya itu beda-beda pembahasan, tapi runtut, faham gak? Ya. Al-muhimmatu, muhimmatu, yang penting, ay allati fi ghayatil ahammiyati, yaitu dalam ghayatil ahammiyah. Ya, ghayatil ahammiyah artinya yang paling puncak pentingnya paling puncak. Mimma yahtaju ilaihi awamul muslimin, dari apa yang awam kaum muslimin itu butuh dengannya. Kayak contohnya misalnya, antum datang ke terminal, ya, itu rata-rata orang awam. Sholat terah sholat sak karepku. Ya. Itu orang awam. Nah, orang-orang awam seperti itu, mereka butuhnya apa? Paling tidak harusnya dia tahu. Kayak antum di pasar misalnya, ya, atau di toko, atau di mana saja, kaitannya. Ini sekiling antum juga orang-orang awam. Berapa banyak yang di pasar itu ketika sholat sholat sedikit, ya. Sehingga di situ, kalau misalnya dari sekarang orang itu sudah menjadikan bahwasanya, kalau saya di pasar nanti akan kajian ini, nanti akan saya tulis ringkasannya, akan sampaikan kepada orang-orang di sekeliling saya, pasti pas. Itulah. Fahamlah. Ya. Sama halnya Feb ente di kantor, kantor juga orang-orang awam. Karena dari kantor kasur, kantor kasur. Iya sahih. Ya, rata-rata seperti itu. Tidak kemudian duduk di majelis ilmu. Maka itu disebut awamnas. Kasur, kantor, kasur, kantor, kasur, kantor. Jadi katuka. Ya. Ya. Kantor tu kasur. Ayo, apalagi yang itu, wah. Itu lebih dalam itu. Kalau saya, anda tidak menghubungkan dengan itu. Ya. Itu bahasanya Syekh Muti memang mendalam, jadi karena beliau garamnya lebih banyak daripada garamnya anda. Gitu. Lama barik. Nah, paham ya di sini. Jadi kalau misalnya kajian ini nanti setiap kajiannya antum tulis ringkasannya, bagikan kepada orang-orang awam, pasti pas. Karena memang ini tujuannya untuk orang-orang awam. Iya. Nah, waktunya juga sudah pas, habis. Ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi hari Sabtu. Di Sabtu itu ada 3 kajian. Tetap ini mas, ini karena waktunya cuma 30 menit. Tapi setiap hari. Ini kitab ini yang Ad-Durus Yaumiyah Minas Sunan wal Ahkam Syar'iyyah. Ini ada 630. Selesai insyaallah dalam setahun. 630. Begitu juga ini hanya ya, hanya 234. Ya, dengan izin Allah yang seperti ini mudah ketika atwamuhu wa inqalla, yang terus-menerus walaupun cuma sedikit. Itu jauh lebih. Ya. Ini nanti ana akan lebih tekankan. Jadi kalau antum malamnya antum murojaah dulu apa yang disampaikan dan antum coba baca sekilas. Kemudian ditulis mufradat-mufradat yang sulitnya apa? Kemudian nanti antum bisa tanyakan ketika kajian. Ustaz, ini artinya apa? Ini artinya apa? Boleh seperti itu. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi insyaallah hari Sabtu. Jadi hari Sabtu anda ingatkan ada 3 kajian. Kajian yang pertama kita Ad-Durus Yaumiyah Minas Sunan wal Ahkam Syar'iyyah. Ini insyaallah pekan-pekan depannya sudah selesai. Tinggal berapa kali pertemuan lagi. Kemudian kitab ini Syarah Durus Durus Muhimmah li Amatil Ummah. Kemudian yang ketiga adalah Syarah Hilyah Thalabul Ilm. Ini kitab yang paling lezat yang bisa dikaji bagi para penuntut ilmu, itu Syarah Hilyah Thalabul Ilm, sangat-sangat syarat dengan fawaidnya banyak sekali. Ya. Ana khususkan untuk hari Sabtu dan Ahad agar antum slow, tidak katuka, ya. Dan itu nanti bisa ditambah lagi waktunya. ya, sesuai dengan kebutuhan. Allahumma salli Muhammad wa rahmat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.